بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وبه إليه قال الحديث الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياد سلمة بن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شماله فقال كل بيمينك كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله malam ini kita nyampe di hadis yang keempat atau hadis yang ke-160. Hadis yang keempat dari bab ke-16 babul amri bil muhafadhi ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah kita untuk selalu menjaga kesunahan dan adab-adabnya, tata caranya. Kita harus, tanda cinta kita kepada Rasulullah harus, apa? Bukti kita cinta kepada Rasulullah harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu harus dibarengi, harus dilakukan caranya, adabnya, tata keramanya. Kita harus mampu menjalankan sunnah Rasul dengan adabnya. Jangan sampai kita apa? Menjalankan sunnah Rasul tapi tidak tahu adabnya. Akhirnya apa? Ngawur, tidak tahu itu ini sesuai enggak, bisa enggak masyarakat sekitarnya menerima apa enggak. Atau termasuk yang tidak pakai cara, tidak pakai adab, menganggap bahwa ini adalah kesunahan, akhirnya apa? Kalau tidak melakukan seperti dia, disalah-salahi. Yang juga enggak pakai adab namanya. Karena itu sengaja Imam An-Nawawi menambahkan wa'adabiha. Ya, wa'adabiha. Adab-adab apa? Menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang keempat ini, ayo kita ikuti. Ada hadis an Abi Muslimin dari Abu Muslim. Ada yang mengatakan wakila Abi Iyasin. Ada Abi Iyas. Nama kunyah. Ya, Abi Iyas. Nah, ini sengaja dipilihkan pilih hadis yang ini biar kita juga apa? Harus mengambil, harus termat, harus apa? Cerdas. Oh, ini bab muhafadhah ala sunnah. Kita menjaga kesunahan walaupun dari nama. Maksudnya itu seperti itu. Ini loh ada sahabat, orang yang paling dicintai Rasulullah adalah sahabat ya. Ini ada punya nama kunyah. Kunyahnya ya. Pakai kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu. Ini langsung. Imam An-Nawawi mencontohkan, ini ada sahabat namanya Salamah bin Amrin ibn Aqwa. Ya, Salamah namanya. Laki-laki tapi jenengi Salamah. Biar enggak keliru bahwa Salamah nanti dikira Salamah perempuan, maka dia punya apa? Lakop, punya kunyah. Dia punya nama kunyah Abu Muslim. Abu berarti laki-laki. Gitu ya. Wakilah sebutkan, ada mengatakan bukan Abu Muslim, tapi Abi Iyad. Tidak masalah. Yang penting sama, namanya yaitu Salamah bin Amrin bin Aqwa. Radiyallahu anhu anna rasulan bercerita. Siapa? Siapa yang cerita? Salamah bin Amrin ini cerita. Anna rasulan ada seseorang. Siapa seseorang di sini? Dan terjemahan, ada yang bawa terjemahan biar sulit. Ada seseorang akala makan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisimalihi dengan menggunakan tangan kirinya. Yo, ini kalau tak kita ngaji pakai guru enggak tahu siapa. Seseorang di sini siapa? Diterjemah ada enggak, Rif? Seseorang loh, namanya siapa nggak diketahui kan? Nah, makanya kok misterius sih? Ya ada misterius, ya ada. Makanya kita ngaji hadis tak boleh ngaji dewe, harus punya guru. Gurunya harus punya guru. Apa namanya? Tangan. Ya. Siapa? Anna rajulan di sini. Rajul siapa? Yasrib bin Ra'il al-Ir. Yasrib bin Ra'i al-Ir. Namanya Yasrib bin Yasr bin Ra'i al-Ir. Ra'i al-Ir. Makan di dekat Rasulullah tapi menggunakan tangan kanan. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Ini tanda cintanya Rasulullah terhadap sahabatnya, kok makan tangan kiri, ditegur. Berarti kalau ada seseorang temanmu ketika kamu lupa atau sengaja kok makan dengan tangan kiri, kok dia menegur, jangan sekali-kali kamu membantah, apalagi marah. Bahaya. Karena, kenapa? Rasulullah melakukan hal itu. Dia cinta nih kamu. Kayak cintanya Rasulullah kepada siapa tadi? Ya cerdin ra'i al-lahiri. Kul, makanlah yaminika dengan tangan kananmu. Ya, bukan dengan tangan yang baik, apa kayak begitu, tangan kanan, yuk, tangan kanan. Ya, jangan apa, ngomong apa. Kalau kita kadang-kadang apa yang ditegur hanya anak kecil saja, temannya gak berani ditegur. Kalau namanya teman setia, ya ketika ada kesalahan ya harus di tanda cinta itu. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita salah kaprah, anak-anak kecil makan dengan tangan kiri. Tangan bagus deh kalau makan. Loh, tangan kiri apa jelek? Bagus. Makanya langsung aja tangan kanan gitu aja, enggak usah tangan yang bagus. Tangan kanan gitu aja. Kapan tangan kanan bagus, tangan kiri apa jelek? Enggak, kiri itu baik ketika digunakan dengan baik. Paham? Jadi enggak usah apa, tangan bagus. Berarti kan kiri jelek menurut saya. Nah, baru kalau makan dengan tangan kiri itu yang jelek. Ya, caranya, kalau tangannya bagus semuanya. Itu ciptaannya Allah. Tinggal kita mau menggunakan apa enggak. Baik, ya. Ola jawab apa? Ola ngomong jawab apa? Rajul, rajul tadi siapa? Yasir. Yasir bin Ra'i tadi. La astati'u, betul sakit kanjeng Nabi. Wong asli ini iso tapi ngomong apa? Kaiso la astati'u. Ola la istatu'ata. Gak bisa ngomong apa? La kasih koma. Istatu ada. Mampu siro iso awakmu. Diomongi ngono masih tetap apa? Ngomong apa? Laat tadi aku ga iso. Aku nyaget nanti nanti. Loh. Nah, kalau tegur ojo bahasa. Lain lagi. Perhatikan ini apa? Orang Yasir ini bisa tapi apa ngomong? Gak iso. Maka nih, kan alasan ini. Akhirnya bisa tapi alasan terus saya. Ayol. Apalagi kalau ini kemudian berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat peristiwa-peristiwa kemarin. Ya, ada orang yang seharusnya jadi golongan radhiyallahu anhu radhiyallahu karena hidup bersama Rasulullah, hidup dengan para sahabat hanya karena meremehkan sujud tilawah akhirnya mati kafir. Ayo ngajak siapa yang mati kafir, ayo. Jadi ternyata mati kafir itu hanya apa? Karena dosa besar enggak, tapi hanya karena apa? Meremehkan kesunahan. Ma manahu illal kibur. Ma manahu ora nyegahu ing rajul ing yasir illal kibru aing. Apa? Sombong. Kaisinan atau apa wae aja deh. Karena sombong aja. Ditegur Kanjeng Nabi, asli ini isa tapi bukan dong kaisinan, bukan karena sombong. Ya, jadi di sini kalau di hari ini dijelaskan karena sombong. Fama rofaha mongko ora iso ngangkat sapa rajul haing tangane ilafihi maring ya apa ilafihi ila adalah huruf jarfihi adalah apa huruf jar perhatikan ini hati-hati ya ilafihi yono ilafihi apa yang jadi mana? Enggak. Fi, fahun. Asalnya fahun, karena kemasukan ila jadi fihi. Fahun, mulut. Ila fihi, maring. Lambini, maring cangkemi. Rojul kumal. Mungkin yang Nabi kok di batang. Ini kenapa ini? Nur. Kita dapatkan dua, ya, dapat dua cerita ini ya. Jangan sampai terjadi pada kalian. Remdung ya, jangan meremehkan kesunahan. Apalagi kalau meremehkannya, mohnya, gak maunya karena sombong. Na'udzubillah, kalau meremehkan bisa jadi mati kafir. Kalau hanya karena sombong, atau alasan-alasan padahal bisa tapi ngomong gak bisa. Allah yang gak berkenan akhirnya mau dikasih siksa waktu di dunia langsung gak iso akan diangkat. Nauduh apa adal hadis istihbabul akli bil yamin apa adal hadis faedah hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil. dari hadis ini adalah satu istihbabu akli bil yamin, sunnahat makan dengan tangan. Jadi ada pertanyaan dari Ustaz, pripun Ustaz, kapan kidal? Ya enggak apa-apa kidal, tapi makan dengan tangan kanan itu tetap sunnah. Bukan berarti kidal makan tangan dengan gitu sunnah. Ya enggak. Artinya apa? Ya tetap diusahakan yang kidal-kidal ya apa? Melatih diri tetap dengan makan apa? Tangan. Baru kalau memang tangannya lumpuh, si kanan, atau gak punya tangan kanan, itu gimana? Nomor dua, waqara'atul akli bisyimal. Sebaliknya ya, berarti apa? Makruh. Makan dengan tangan kiri. Haidullah udhra yamna'u minal akli bil yamin. Sekiranya tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kiri. Pokoknya dia mau sakit, gimana, habis kecelakaan, tangan kanannya. Makan dengan tangan kiri, enggak masalah. Kamaridin, kaya loro, awkot is, namanya ini puntul. Tangannya puntul, kaya gimana, sing tangan kono, tangan kanan, kalau diri sini. Masa makan, masa dilatih. Yang kedua, jadi makan dengan tangan kanan, ya. Sebaliknya berarti apa? Lawan katai, kalau makan dengan kiri berarti makruh. Yang kedua, wa mithlul akli kullu amrin syarifin. Nah, perhatikan ini para ulama, cara mengambil sebuah pelajaran. Wa mithlul akli kullu amrin syarifin. Dan seperti juga makan, yang sama dengan makan, apa saja yang, apa perintah yang mulia, apa saja yang baik-baik, ya, ya harusnya dengan tangan. Nulis, baik apa enggak? Mulia apa enggak nulis? Ya tangan kanan. Ya, ngasihkan kepada temannya, apalagi kepada yang lebih tua, gurunya, orang tuanya, memberikan sesuatu, tandanya dengan apa tangan? Kanan. Sedekah harus gerakan tangannya, ya harus pakai apa? Tangan kanan. Maka Abuya pernah ada cerita dari Abuya, ya, ada apa? Ada santri yang gak punya adab, ya, nyuguh tamu mulia apa jelek? Mulia. Mulia, tapi kalau caranya salah, Buya enggak marah. Paham? Ngerti kan ini hadisnya di sini. Wa mithlul akli wa mathalul akli kullu amrin syarifin. Fa yustahabu mubasyaratu bil yamin, maka sunnah bersegera mensegerakan yang baik-baik yang mulia itu dengan apa? Tangan kanan, dengan sesuatu yang kanan. Pakai baju mulia apa jelek? Mulia. Ayo. Kalau seumpamanya enggak dibiasakan masukkan apa? Tangannya ini, tempat tangannya dia. Sampai-sampai kemudian kita punya guru kemarin memang Setuswandi, ya. Ini. Kancing baju kita. Banjir banyak sih di kancing lo. Kareng ganteng-ganteng mari welek krono bajune jubah ya dalem ngancing nang. Nadian. Waduh. Ya. Kudu. Wa aqshu kul amrin khatidin. Maka sebaliknya kalau sesuatu perkara yang jelek, yang enggak usah pakai tangan, enggak usah pakai tangan kanan. Contoh apa? Mari BAP. Masa BAP dengan tangan kanan? Jadi disesuaikan. Inna mukhalafata ma huwa mushahabun la yujabul ismi wa innama da'alahi ar-rasul li annam tina'ahu kana takabburan wa inadan. Perhatikan tadi cerita siapa? Ceritanya siapa tadi? Yang cerita tadi Salamah bin Amrin bin Aqwa tadi menceritakan ada seorang laki-laki yang mengangkat tangan kiri kok ditegur Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah negur ini bukan karena melihat tangan kirinya loh, tidak hanya sekedar melihat tangan kirinya. Tapi Yasir bin Ra'i al-Irizi tadi apa? Mengkiti, ngerti mengkiti. Kita itu sombong, melinti. Nah, ya, perhatikan ini. Urusan makan nanti wajah kok emre. Kita itu ya. Karena sikap inilah, ya, sikap yang seperti inilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ya, termasuk tanda orang itu sombong dalam makan minum adalah dengan tangan kiri. Loh, aku makan tangan kiri tapi gak sombong. Ya minimal kalau gak sombong kok niru wong sing sombong. Nah, ya. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Paham? Wa inna ma ja'alahi ar-rasul li annam tina'u kana takabburan wa inadan. Masalah iki lho. Intine iki sombong, mokong itu wab lege winaden itu wab lege. Beti e iki lho sing darai. Al-hadithul khamidu dari hadith kan nomor 5. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawunna suhufakum aw yukhalifanna Allah baina wujuhikum muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداحة حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن Aula yukhalifannallahu baina wujuhikum rawahul bukhari wa muslimun. Hadis yang kelima an Abi Abdullah, diceritakan dari Abi Abdullah lagi-lagi ya, sekali lagi perhatikan ini ya. Imam An-Nawawi memilihkan babu hafadhu ala sunnah, bab menjaga kesunahan dipilihkan pada apa? Hadis yang diceritakan dari sahabat yang punya nama kunyah. Sekali lagi ya. Kenapa kok itu dihadirkan? Ya biar kita ngerti. Kita menjalankan kesunahan mulai dari nama. Ojo sampai apa? Jangan sampai kemudian kita ikut-ikut latah, kemenyek, ikuti apa, nyanyi-nyanyian, atau orang-orang yang enggak punya agama, enggak punya ilmu, apalah arti sebuah, nah, omongan ini ngomong-ngomong ini. Rasulullah itu sejak mulai lahir langsung, ya, woro-woro ke para orang tua yang punya anak, ya jangan sampai apa diberi nama yang jelek. Nama itu adalah doa. Nah, di para sahabat, salah satu nama yang bagus adalah nama kunyah. Punya nama kunyah. Yang belum minta izin dulu kepada orang tuanya, ya kalau di sini ada apa-apa, ya, silakan. dimaafkan. Karena yang berhak memberi nama adalah orang tua. Ya, kalau kemudian minta restu, minta barokah kepada guru, kiai, ulama, lebih utama lagi. An-Abi Abdillah, jadi Abu Abdillah. Siapa nama aslinya? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini radhiyallahu anhu berarti apa? Berarti apa kalau ada radhiyallahu anhu? Apa kan? Apa artinya? Kalau ada yang meriwayatkan hadis kok pakai radhiyallahu anhu, maka radhiyallahu anhu berarti apa? Berarti diperhatikan. Ya, jangan ngomong sendiri, dia ngerti. Kalau pakai radhiyallahu anhuma berarti antara perawinya, jadi yang meriwayatkan sahabat yang menceritakan ini dengan ayahnya sama-sama kedudukannya sebagai sahabatnya Rasulullah SAW. Siapa nama periwayat hadis ini? Nu'man bin Bashir. Berarti Nu'man dan ayahnya yang namanya siapa? Bashir. Itu sama-sama kedudukannya menjadi apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal jawu sama Rasulullah. Sekali lagi ungkapan Rasulullah dalam hadis ini juga apa? Ada adab. Ya, ada tata cara memanggil guru, memanggil orang yang lebih tua. Gak usah dipanggil namanya. Panggil panggilan kehormatan dia. Panggilan kehormatan pada Nabi Muhammad siapa? Rasulullah. Jangankan kita, Allah aja manggil Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Surat apa? Al-Fatihah ayat 29. Ya. Pakai Rasulullah. Itu Allah itu. Mulia mana? Allah dengan Rasulullah. Mulia Allah. Tapi saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, manggil juga Rasulullah. Sekarang ada orang apa? Manggil Rasulullah. Ini ajaran Muhammad. Ini ajaran Muhammad. Kayak Muhammad ponaan itu. Yang sopan lah. Biasa orang kayak gitu-gitu apa akhir apa kepelinci kita itu arsy dina. Ya apa? Tahu bila sudah kita nggak urus orang gitu. Penting saya ungkapkan, saya ceritakan seperti ini ya jadi apa? Pelajaran gitu ya. Para sahabat nggak pernah pola Muhammad gak ada di hadis pola Muhammad gak ada. Kalau ada Muhammad itu berarti apa? Berarti apa? Ceritanya adalah orang yang gak kenal ya Rasulullah baru panggil Muhammad. Dan itu diceritakan hanya sekedar ini loh, contoh waktu berdua adab, berdua ilmu. Tapi ketika mengawali sebuah hadis sanad matan ya hadis ada selalu apa? Qala nabiyyu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Dawud sama kanjeng Nabi Muhammad sama Rasulullah Dawud apa? Latusawunna yakti teman-teman ngelurus nasirah syufufakum ing piro-piro barisanmu awli aw layukhalifanna autawa abilian yakti teman-teman bakal terjadi apa perselisihan lalu yukhalifannallahu atau bakal maringi apa maringi perselisihan Allah sama Gusti Allah baina wujuhikum antaranya sira kabeh iki karena sikap malas apalagi sombong tak gelem ngerapet no barisan apa akibatnya Gusti Allah bakal memberikan apa bencana berupa percekcokan dari sorupun lutaiwis Benar kan sekarang kan umat Islam sulit disatukan. Kenapa? Ya, karena kalau sholat ketika berjamaah sedikit yang mengerti praktek menata shof. Gak usah banyak-banyak apa sholat secara keseluruhan. Menata shof. Kadang-kadang apa? Sing wis diajari kalau kadang-kadang kok menempel no mata kaki sama mata kakinya ya. Sekali lagi, kalau ada sih ngomong melakukan hal itu karena malas, apalagi karena meremehkan. Sing enak didongakno ae pisan yo. Mati kafir ae pisan. Cek nemen. Jadi, nempel lah ya. Kemudian, Paris. Ya, sing ngelamun-ngelamunan ini, sing. Apa? Allahu Akbar ya apa? Ketika takbir ayo. Allahu Akbar. Ayo tangannya gimana? Lihat. Allahu Akbar tangannya gimana? Gerigine ya apa? Hadap kiblat. Tapi ayo kalau enggak konsentrasi piye sing akeh? Ini kelapo ngene. Padahal Rasulullah sampai ngajari boleh di atas kepala, sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak, sejajar dengan dada. Lu kurang apa nih sih? Tapi semuanya apa? Semuanya menghadap kiblat. Hanya kerem ini. Kadang-kadang saya Allah liman hamid. Wah, saya berlapor sama Allah Alhamdulillah. Dikiran doa saya Alhamdulillah. Kenapa? Iya, aku ngomong doa aku. Kenapa? Apa urusan dengan doa aku? Ya, ini kecil, ya. Tapi nurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya besar. Apalagi kemarin, Alhamdulillah kita dapatkan ya ngaji di Terenggalek kemarin. Ya bersama siapa? Habib Abdullah bin Ali Ba'abud. Kita dapat cerita, ya, cerita yang luar biasa. Apa? Bagi orang yang mau apa? Kumpul untuk bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada malaikat yang punya apa? 1000 jari, 1 juta jarinya. Ya, punya jari malaikat. Ya. Punya jari berapa? 1 juta. Pak ditanya, semua sembarang bisa saya hitung. Tapi gini, dia ngomong, kalau dia apa? Ada, saya nggak bisa hitung satu. Itu rahmatnya Allah turun saat orang itu mau bersolawat. Ya. Kebalikannya, ketika seorang itu mau menjalankan kesunahan, walaupun ngomong Allah sholli ala sayyidina Muhammad toh, itu rahmatnya Allah tuh. Terus ini ada orang apa? Sholat. Ojo mana sholat sunnah, ojo mana sholat wajib, sholat sunnah. Kok dia dalam selama dia sholat menjalankan kesunahan? Eh? Bingung mana ini? Apa? Malah balaikat. Wong sing maca selawat wis bingung ngitungi. Saking akeh rahmat yang turun. Apalagi sholat. Ya, maka tinggal kembali pada diri kita. Kepengin dapat rahmatnya Allah yang banyak apa enggak? Gampang. Ikuti petunjuk cara praktis yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya nempelkan mata kaki pada mata kaki temannya saat menata sholat. Ya, nanti kita buktikan, ayo, ya masing-masing. Masalahnya, pak, kalau nggak seperti itu, Allah akan memberikan percekcokan, permusuhan di antara umat Islam ini. Na'udhu. Ya. Muttafaqun alaih. Apa maksudnya muttafaqun alaih? Disepakati kebenarannya hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayat Muslim, nanti kita baca dalam riwayat Imam Muslim. Wafi riwayat di nanti kita dalam riwayat di muslimin kedua imam muslim apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzawwi zuhubana ngelurusna sapa Rasulullah zuhubana ing barisan kita diatur sama kanjeng Nabi dirusno ya ka'anna ma yusabil gidaha kaya sehingga kaya-kaya satu menit kaya seakan-akan ya yusawi ngelurusna sama kanjeng Nabi al-gidaha ing anak panah ya ini apa ngelurusnya anak panah kan disebutnya diperdirikan nah biasanya apa? Ditok-tok-tok maka cara meluruskan barisnya begitu ditepuk-tepuk apa nih? Pundai ditempelkan Rasulullah apa? Memberikan petunjuk pundai saja, ayo ditempelkan saja pundai baru kemudian kakinya hatta ro'a anna hatta ro'a sehingga ningali sahabat kanjeng Nabi anna kot akolna sehingga teman-teman sahabat kita kot akolna anhu kot akolna teman-teman kita faham sahabat kita anhu saking yusawi suhu fana Rasulullah ngatur sampai macam itu paham nah, mana yang paling tanggap sahabat yang paling tanggap yang paling tanggap Sayyidina Umar tapi tata kayak begitu oh no yang gablek agak suwen sampai Sayyidina Umar di kawan apa? Pentul ada kayu waktu empat ya, mau apa, jamaah dimulai berdiri nah, itu langsung Sayyidina Umar zaman Rasulullah, dan Rasulullah tahu Rasulullah diam berarti, apa yang dilakukan Sayyidina Umar boleh apa enggak? Boleh ya maka perhatikan ketika Sayyidina Umar jadi khalifah ketika Sayyidina Umar jadi presiden ngangkat pegawai khusus untuk menata ini kaya ini loh ya, usahai Rasulullah, usahanya Sayyidina Umar, ben ditiru kok si ono yang apa? Orang yang gak gelem menata sok dengan baik dan benar patut orang ini kena apa? Kena laknatnya malaikat akhirnya apa? Mati, harusnya mati apa? Islam, menjadi sholat tapi karena meremehkan apalagi sombong tadi sehingga mati kafir naudhu naudzubillahi min dzalik. Umma kharaja mangko miyos medal sapa kanjeng Nabi yauman pada satu hari faqoma mangko ngadeg mangko jumeneng sapa kanjeng Nabi hatta kada sehingga meh wae ayyukabbira meh wae kanjeng Nabi takbir faroa mangko ningali sapa kanjeng Nabi rajane wong lanang badian kang muncul sodruhu apa dadane rajul iki ya iki sing apa gak lurus apa dadane muncul nah, langsung faqala kanjeng Nabi murungno takbir ibadallah wae kawulan Gusti Allah atu sawunna zufakum becik yakti teman-teman ngelurusno sira zufakum ing barisan sira kabeh auliyu khalifanna utawa bakal maringi percekcokan permusuhan Allah sapa Gusti Allah baina wujuhikum ing antaraning sira kabeh. Wis apane takbir padahal Rasulullah. Sempat Rasulullah apa? Mawurungkan untuk takbir hanya untuk apa? Memberikan aba-aba warning pengumuman atau sampai kak apa? Ngelurusno barisan. Rawahul Bukhari fil Jamaah bab tasbihatus shufuf wa muslimun lan ngira ing muslim salah ing dalam bab salat fi tasbihatus shufuf wa iqamati afdal awal al awal minha. Nah, fadhil hadis. Pelajaran hadis ini. Hadis yang kelima, al hadsu ala tasbihatus shufuf. Pelajaran tentang meluruskan Sauf. Nomor dua, wajawazul kalam bainal iqamah wa dukhuli fi shalah. Bolehnya ngomong kapan bainal iqamah antara iqamat wa dukhul fi shalah dan masuk pada salat. Iki wis iqamat kok ngomong ae oleh ndak? Boleh ndak? Boleh kalau diperlukan semacam tadi memberikan apa-apa, memberikan keterangan, memberikan motivasi. Ya, ben gak ngawur salate. Itu contoh kayak begini, kita ngaji, enak-enak ngaji, ini lihat banyak yang ngantuk, ini ayo, ayo, ayo, ayo, bangun, bangun. Akhirnya, mau ini ada urusan apa, sampai tidur, bangun-bangun tidur. Ya kan? Sifatnya begini kan, padahal itu harusnya apa, sayang ini, dibangunkan kemana kok marah-marah, terus gini, gimana gitu. Ya cepat wudu. Dibangun enggak tambah marah-marah ya, Pak. Ayo. Tiga orang. Sudah. Ayo, wudu. Ya baru saja kita, Pak. Nah, kita pelajari begitu ya, tidak boleh. Kalau ada yang nasihati, ya banyak bawaannya seperti itu. Jadi ketika dinasihati ngamuk, marah. Nah, karena itu kita yang menasihati harus dengan cara yang baik. Tidak usah di ilokno, bangunkan, bangunkan biasa saja. Ya, tapi kalau diomongin akhirnya marah kan? Kalau dibangun bangunkan saja biasa-biasa tidak apa. Tapi kalau kamu negur dengan menghina atau ngeremehno, dia marah. Kenapa marah? Kadu ilmu tadi, kadu cerita niki mau. Ya? Ayo, adab e, adab kiblat. Ini bab adab sekali lagi, adab luar biasa Rasulullah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga kesunahan dengan adab-adabnya. Hadis yang kelima apa pelajarannya? Meluruskan shaf. Yang kedua, bolehnya ngomong antara qomat, waktu qomat dan waktu mau masuk salat. Contohnya yang diperbolehkan gimana? Ya, tadi memberikan apa? Peringatan apa-apa. Seperti kita apa? Allahumma atini afdhalama tu'ti ibadaka shalih. Boleh apa enggak? Boleh. Waktu itu belum salat. Enggak masalah. Usolli fardhu maghrib, usolli wal isya, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Itu belum salat kok. Enggak masalah. Justru itu apa? Biar kita membantu hati kita ben gak apa mondar-mandir, enggak ngelamun ning dinding di usolli fardhu isya. Biar waktu Allahu Akbar atine ngrentek. Ya Allah, saya sholat isya. Paham ya? Nah, di sini ada dasar ini. Jadi, kita melakukan itu enggak boleh. Jangan dianggap enggak punya dasar. Boleh. Lihatlah. Ya. Wa mana'ahu ba'dul ulama idza kana illa idza kana dimasuk sholat kata ajilis. Kata adil syukuf. Tapi sebagian ulama ada juga yang apa? Ya? Gak mau seperti itu. Tapi sholat gak usah ngomong-ngomong lah. Ada. Tapi perhatikan. Ya? Sesuatu itu melarang ngomong itu boleh kalau memang ada lima setelah hati sholat. Nah, ya? Jadi ngomong-ngomong boleh. Ya secara umum boleh. Tapi kalau diboleh-bolehkan nanti orang ngomong-ngomong gak sholat-sholat akhirnya. Karena itu paling tidak perhatikan garis tengahnya. Ngomong sebelum sholat boleh, tapi waktu qomat antara qomat dan sholat boleh enggak? Secara hukum awal boleh. Tapi ada yang gak mau, kenapa gak mau? Itu kok kacau kabeh itu. Karena itu apa? Jalan tengahnya satu. ngomongnya boleh untuk limaslah hadis sholat, untuk kebaikan menuju sholat. Contoh kata jenis subuh, koyok ngatur ratanya atau lurusnya barisan shof, itu boleh yang diperbolehkan, ya. Atau membantu niat dengan cara membaca apa usolli, atau ini ada apa doa yang pernah dibaca oleh sahabat, ya, sahabat ini terlambat sholat, ya, karena ada uzur, biasanya dia apa selalu di depan, karena ada uzur dia apa terlambat, akhirnya apa mau sholat deh, ya Allah, doa Allahumma atini afdolamatu ibadaka sholihin, saking kepingin deh, ya Allah, dapat pahalanya orang-orang yang sholih, deh terlambat, ya Allah, kulo nyuwun sebaik yang diberikan orang yang bambu yang sholih, ya Allah, kulo niki kari, ya Allah, ya berarti kan saking kepingin ini, gak terlambat jamaah. Kadang-kadang ngobok imam yang ngocok al-fatihah santai-santai wudhu ini kok ayo ini kemampu wudhunya, dewek langsung oh bahaya, tak boleh ngeremeh no mana yang bahaya, ya. Nah wudhu Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana darabna bi annana kudarabna wa annana asrabna ala lawa asrabna fadub alayna tawba tawzil li kulli hawba wa sur lana lawrati wa aminir rohati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل دوني صلى وسلم ربي عليه عد الحبي والي وصحبي عدد تشد شعبي والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.